Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhawati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada satu atau dua orang ikhwah yang bisa menghafal. Baik, siapa yang menghafal hadis Fusail ibn Abdul Rahman pada bab man haqqaqa tauhid? Hadis Fusail ibn Abdul Rahman, siapa yang hafal? Ada yang hafal Fusail ibn Abdul Rahman? Ada yang hafal? Ada pendekar, mana pendekar ini? Siapa yang hafal hadis Husain ini? Masya Allah, ini hadis panjang, ini banyak sekali fawaidnya, faedahnya sangat banyak. Ada yang hafal Abu Atiyah? Saya kira sudah, belum selesai. Abu Fadl? Belum. Baik. Man? Mana Ubaidillah? Tidak pernah muncul Ubaidillah. Kira Ubaidillah. ما حملك حديث حدثنا فنظرته وقال الله عليه وسلم Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Bab berikutnya, Abu Aisyah. Babul khawfi minasyirk. Qira. Kita masih pada bab al-khawf minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan, takut dari kesyirikan. Maka seorang yang bertauhid harus senantiasa menanamkan rasa takut pada diri dirinya, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan ini. Dan telah kita sebutkan satu dalil, satu ayat yang disebutkan dalam bab ini. Ayat yang menjelaskan tentang pentingnya seorang muslim merasa takut dari kesyirikan. Kenapa? Karena di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan. Adapun selain dari syirik, dari dosa-dosa besar seperti membunuh, memakan harta riba, itu masih ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Masih ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Adapun kesyirikan, tidak ada harapan sama sekali. Orang yang melakukan kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan, maka pada hari kiamat tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka nerakalah tempatnya. Nerakalah tempatnya dan kekal di dalamnya kalau kesyirikan yang dilakukan adalah syirik besar. Baik. Apakah syirik yang dimaksud dalam ayat? Syirik yang dimaksud dalam ayat ini, nah, yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik apa yang dimaksud? Syirik apa yang dimaksud, Abdul Fadl? Semua jenis syirik. Baik. Syirik besar dan syirik kecil menurut pendapat sebahagian ulama. Jadi menurut pendapat sebahagian ulama bahwa syirik yang dimaksud dalam ayat adalah syirkun asgar wal akbar, masuk dalamnya semua jenis syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil. Apakah syirik besar dan syirik kecil, dua-duanya masuk dalam ayat yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebahagian pendapat ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Nah, ikhwani fiddin, kalau syirik, dua-dua syirik ini masuk dalam ayat, dua-duanya masuk dalam ayat, maka hendaklah kita merasa takut, jangan merasa aman. Terutama dari syirik kecil. Terutama dari syirik kecil, karena disinilah kebanyakan manusia terjatuh. Nah, sebagaimana akan disebutkan dalil nanti. Baik. Kalau seandainya masuk syirik kecil, tidak diampuni oleh Allah, berarti kalau dia masuk syirik kecil, berarti dua-duanya tidak ada ampunan. Ya kan? Kalau kita masukkan syirik kecil dalam ayat, berarti syirik besar dan syirik kecil tidak ada ampunan. Terus apa perbedaannya? Apa yang membedakan nanti? Bukankah para ulama membagi syirik besar dan syirik kecil karena ada perbedaan di antara keduanya? Nah, kalau kita mengatakan bahwa dua-duanya tidak diampuni dan masuk dalam ayat, apa perbedaannya nanti? Apa perbedaannya? Persamaannya tidak diampuni. Dua-duanya tidak diampun. Perbedaannya apa? Sudah saya sebutkan. Nah, kekal dalam neraka. Hasan. Perbedaannya adalah persamaannya sama-sama tidak diampuni, sama-sama langsung neraka. Tetapi yang membedakan di antara keduanya, kalau syirik besar kekal dia. Adapun syirik kecil tidak kekal. Berapa lama? Wallahu alam. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ikhwan fillah na'udzubillah, syirik kecil itu jangan melihat kecilnya ya. Jangan melihat kalimat kecil. Kenapa? Karena yang namanya syirik lebih besar daripada dosa besar. Faham di sini? Yang namanya syirik, walaupun ada namanya ada kalimat kecilnya, tetapi dia tetap lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, membunuh, makan harta riba dan seterusnya. Sehingga kalau dia lebih besar dosanya, maka tentunya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga lebih besar. Dizan ya? Baik. Selanjutnya beliau berkata, wa qala al-Khalil alaihi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-aslam. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif na'am untuk menjelaskan kepada kita pentingnya kita takut dari kesyirikan. Pentingnya kita takut dari kesyirikan. Kata beliau, dan berkata al-Khalil. Berkata al-Khalil alaihi salam. Berkata al-Khalil alaihi salam. Siapa itu al-Khalil? Nabi Ibrahim. Yang dimaksud al-Khalil di sini adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Khalil ini adalah gelar. Ya, gelar bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Al-Khalil, apa itu Al-Khalil? Hah? Al-Khalil itu adalah, naam, dia adalah a'la darajatil mahabbah. Ya, darah kecintaan yang paling tertinggi. Itu namanya Al-Khalil. Naam, cinta yang tidak ada lagi di atasnya. Itu namanya Al-Khalil. Kalau biasa kita terjemahkan dengan kekasih. Naam, kekasih. Tapi kekasih itu belum tentu ya. Kekasih itu belum tentu ada di atasnya. Baik. Tapi kalau Al-Khalil jamaah sekalian, Al-Khalil itu diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa Al-Khalil adalah a'la darajatil mahabbah. Dia adalah derajat cinta yang paling tinggi. Itu Al-Khalil. Tidak ada lagi di atasnya. Maka Al-Khalil Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah dan tidak ada lagi di atasnya. Dan Nabi yang mendapatkan gelar ini cuma dua. Nabi yang mendapatkan gelar Al-Khalil cuma dua. Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Itu diterangkan dalam hadis ya. Nah, adapun Ibrahim diangkat sebagai Khalil itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila," kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalil. Sebagai Khalil. Baik, adapun dalam hadis itu diterangkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jundub ibnu Abdullah. Jundub ibnu Abdullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi dua nabi. Naam. Kata Rasulullah, inna Allah kad ittakhadani khalila kama ittakhada Ibrahima khalila. Law kuntu muttakhidan khalila, seandainya, kata Nabi, boleh aku menjadikan seorang sebagai khalilku, seandainya boleh, lattakhadtu Aba Bakrin khalila, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil saya. Nah, seandainya boleh, kata Nabi, maka aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalilnya saya. Naam, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin, azzakumullah. Ini menunjukkan kedudukan yang ada pada Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau adalah nabi yang merupakan khalilullah, merupakan naam nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan nabi kita juga masuk ya. Nabi kita juga masuk. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah Habibullah, kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Habibullah, itu kurang beradab namanya. Kurang memuliakan Nabi. Kurang memuliakan Nabi. Ya kan? Kenapa? Karena Habib itu rendah. Habib itu rendah. Makanya Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan Al-Khalid itu adalah a'la darajatil mahabbah. Dia adalah al-mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Kalau Al-Habib itu cinta, yang dicintai, ya, sedangkan di atasnya ada di atasnya. Maka biasa kita dengarkan salawat-salawat, salawat-salawat Rasulullah, na'am, ala apa itu? Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Nah inilah, na'am, kalau seseorang tidak terbimbing di atas syariat, maka semakin banyak kerusakannya. Di sini salawat-salawat itu banyak sekali kerusakannya. Menyebut nama-nama Nabi, padahal bukan namanya Nabi. Ala Yasin. Yasin, apakah Yasin namanya Nabi? Bukan. Ya, Nabi itu sudah disebutkan nama-namanya dalam hadis yang sahih. Nabi dikatakan Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir. Tapi Yasin mana dalilnya? Ya, ala Toha. Toha katanya Rasulullah namanya Toha. Mana dalilnya Toha? Ya, baik. Kemudian dikatakan ala Yasin Habibillah. Habib itu rendah. Nah, alasannya apa? Memuliakan Nabi. Salawat itu memuliakan Nabi, tapi tidak memuliakan Nabi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Seseorang dikatakan memuliakan Nabi kalau dia mengikuti syariatnya Rasulullah, itulah orang yang memuliakan Nabi. Kalau ada orang yang mengatakan memuliakan Nabi tapi tidak mencontoh ajarannya Nabi, itu Bapak memuliakan palsu itu. Ya, hanya pengakuan saja, tapi buktinya tidak. Tapi maka di sini diingatkan kepada kaum muslimin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarnya adalah Khalilullah, bukan Habibullah. Gelarnya adalah Khalilullah, bukan Habibullah, karena Habibullah lebih rendah tingkatannya daripada Khalilullah. Baik. Nabi Ibrahim al-Khalilullah berkata, wajnubni wa baniya an na'budu al-aslam. Kata Ibrahim, ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa. Seorang nabi kekasih Allah berdoa. Apa doanya? Doanya kata beliau, wajnubni, ya Allah, jauhkan saya. Jauhkan saya. Wa baniya, dan anak-anak keturunan saya. Jauhkan dari mana? An na'budal aslam. Jauhkan dari kami beribadah kepada patung. Beribadah kepada berhala. Naam. Ini ayat jamaah sekalian. Perhatikan. Ayat ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab pentingnya rasa takut dari kesyirikan. Pentingnya rasa takut dari kesyirikan. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, Nabi Ibrahim, perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang terkenal dengan tauhidnya. Iya kan? Luar biasa tauhidnya. sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswah, teladan dalam perkara tauhid. Teladan dalam perkara tauhid. Bahkan Nabi kita saja diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam perkara tauhidnya. Summa awhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi, hendaklah kamu ikuti millata Ibrahim, agamanya Ibrahim. Ikuti dia. Luar biasa tauhidnya Ibrahim. Luar biasa. Baik. Bagaimana Nabi Ibrahim itu, jamaah sekalian, sebagaimana yang telah kita terangkan, nah, begitu bencinya kepada kesyirikan, ya, begitu bencinya kepada kesyirikan, sampai-sampai beliau tidak takut menghancurkan seluruh patung-patung mereka. Tidak takut. Sampai-sampai beliau, nah, menghadapi sekian banyak rintangan, sekian banyak gangguan, sampai beliau harus dibakar. Sampai beliau harus dibakar. Nah, ini apa semua? Tidak lain karena kekuatan tauhid dan kebencian yang luar biasa terhadap kesyirikan yang ada pada beliau. Luar biasa tauhidnya beliau dan luar biasa bencinya beliau kepada kesyirikan. Tapi perhatikan jawab sekalian, ternyata Nabi Ibrahim tetap berdoa. Berdoa. Apa doanya? Doanya luar biasa. Apa doanya? Wajnubni. Kalimatnya wajnubni. Ya Allah, jauhkan saya. Kalimat wajnubni. Kalimat wajnubni itu kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, ablat min imna'ni. Itu lebih hebat, lebih tinggi daripada kalimat ibla'ni, cegah saya, cegah. Cegah saya dari kesyirikan, tidak. Tetapi wajnubni itu artinya, jauhkan saya dan jangan pernah kamu pertemukan saya dengannya. Itu wajnubni. Jauhkan saya sejauh-jauhnya, jangan sampai saya melihat. Jauh-jauh betul. Jangan pernah dipertemukan saya dengannya. Itu makna wajnubni. Jauhkan saya, ya Allah, jangan pernah kamu pertemukan saya dengan kesyirikan itu. Jauhkan saya dan anak-anak keturunan saya dari apa? Dari beribadah kepada berhala-berhala itu. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, kalau Nabi Ibrahim saja seperti ini, Nabi Ibrahim saja yang sudah terkenal tauhidnya, yang sudah terkenal kebenciannya kepada kesyirikan, masih terus menerus berdoa kepada Allah, bagaimana dengan kita? Nah, oleh karena itu seorang ulama yang bernama Ibrahim At-Taimi berkata, "Wa man ya'malul bala' ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman? Siapa yang merasa aman dari bala' setelah Ibrahim? Siapa? Kalau ada yang merasa aman dirinya setelah Ibrahim, dari Ibrahim, maka itu orang yang jahil. Jahil tentang perkara tauhid, jahil tentang perkara kesyirikan, jamaah sekalian. Nah, Ibrahim saja seperti ini. Ya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan. Nah, kemudian pada ayat setelahnya Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi, wahai Rabbku, innahunna adlalna katsiran minan nas." Sesungguhnya berhala-berhala itu, sembahan-sembahan itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Telah menyesatkan banyak dari manusia. Baik, maka kalau banyak yang tersesat dari kalangan manusia, maka tidakkah kita merasa takut? Tidakkah kita merasa takut? Jangan sampai kita berada dalam golongan orang yang banyak itu. Sedikit yang selamat, banyak yang tersesat. Oleh karena itu Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkan saya." Dan bukan hanya dirinya yang didoakan, tetapi mendoakan anak keturunannya. mendoakan anak-anaknya, keturunannya, jangan sampai terjatuh seperti perbuatan mereka. Nah, ikhwani fillah, a'azzakumullah. Baik. Ini ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua ini ada di situ disebutkan bahwa wabaniyah wa junubani wabaniyah. Ya Allah, jauhkan saya dan wabaniyah. Nah, dan anak-anakku. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud anak-anakku di sini adalah anak ya anaknya sendiri Ibrahim, anak dari sulbinya, anak dari tulang rusuknya, ataukah anak mencakup anaknya dan cucu-cucunya setelahnya, anak keturunannya. Benar ya? Apakah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di sini adalah anaknya tok, ataukah mencakup anaknya dan keturunannya, cucu-cucunya dan setelahnya? Baik, di sini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Baik, Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat yang kedua, mencakup seluruh keturunannya, dengan alasan bahwa anaknya Ibrahim cuma dua yang dikenal ya, yang diketahui bahwa anaknya Ibrahim cuma dua. Siapa dia? Ismail dan Ishaq. Ismail dan Ishaq. Sementara di dalam ayat disebutkan dalam bentuk jamak. Wabaniyah, anak-anakku. Jadi disebutkan dua anakku tidak, tapi disebutkan anak-anakku, sehingga yang dimaksud di sini anak-anaknya masuk dan mencakup cucu-cucunya dan keturunannya. Baik, perhatikan jamaah sekalian. Nah, berarti Nabi Ibrahim mendoakan bukan hanya anaknya sendiri, tapi generasi setelahnya yang berasal dari keturunannya. Subhanallah. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Ibrahim sangat memahami begitu bahayanya ini syirik. Beliau sangat paham begitu bahayanya ini kesyirikan, sampai beliau mendoakan dirinya dan mendoakan anak-anak keturunannya. Didoakan mereka semua. Nah, didoakan mereka semua, hanya saja nah doa beliau tidak diterima. Kenapa? Kalau sebahagian anak-anak keturunannya tidak berada di atas tauhid. Ya, sebahagiannya musyrik, sebahagiannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya azan dulu. Fil hadis, dan di dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Rasulullah bersabda, akhwatu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku takutkan, perkara yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, yang tidak ada yang aku takutkan selain ini. Faham ya? Akhwah, yang paling aku takutkan, isim tafdhil. Akhwaku ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa? Karena kalau syirik besar, ya banyak orang bisa selamat, banyak orang yang tidak ikut-ikutan melakukan ritual-ritual kesyirikan besar, banyak yang selamat insyaallah, apalagi sahabat. Tetapi kata Nabi, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Ini yang paling aku takutkan. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah, ini dalam riwayat Imam Ahmad, tetapi dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sampai berkata, ala ukhbirukum bima huwa ma akhafu alaikum minal masihid dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian, wahai para sahabatku, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi lebih khawatir terhadap perkara ini daripada kekhawatiran Nabi dari fitnahnya Ad-Dajjal. Fitnahnya Ad-Dajjal itu luar biasa. Banyak manusia yang terseret dalam fitnah Dajjal. Banyak tertipu dengan fitnahnya. Ya. Tertipu. Tetapi kata Nabi, aku tidak terlalu takut kepada kalian. Enggak, aku tidak khawatir terhadap fitnah Masih Dajjal itu kepada kalian. Walaupun fitnahnya besar. Ya kan begitu. Bayangkan Masihul Dajjal, nah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa berbuat apa saja, layaknya seperti Tuhan, sehingga banyak orang tertipu. Kata Nabi, aku tidak khawatir kepada kalian, tidak, bukan itu. Tetapi yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil ini yang bahaya. Fasu'ila anhu, maka kemudian Nabi ditanya oleh para sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ini yang paling aku takutkan menimpa kalian, riya ini. Riya jawab sekalian. Di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan asyirkul khafi, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, apa itu syirik tersembunyi? Sama kata Nabi, riya. Jadi karena dinamakan syirik kecil, riya itu karena dinamakan syirik khafi. Kenapa dikatakan syirik khafi, tersembunyi? Karena itu berkaitan dengan hati manusia. Tidak ada yang mengetahui hati manusia kecuali siapa? Kecuali hanyalah Allah. Kelihatannya sholat, tetapi hatinya bukan untuk Allah. Kelihatannya bersedekah, tetapi niatnya bukan untuk Allah. Tersembunyi niatnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah. Nah, jamaah sekalian, ternyata ini kesyirikan yang berbahaya. Ini syirik yang paling berbahaya, jemaah sekalian. Nah, saking berbahayanya ini syirik, Nabi khawatir kepada para sahabat. Khawatir, takut. Takut kepada para sahabat. Nah, siapa sahabat waktu itu? Siapa sahabat waktu itu? Abu Bakar. Abu Bakar, jamaah sekalian. Kalau seperti Abu Bakar saja Nabi takut, apalagi dengan kita. Siapa lagi sahabat waktu itu? Umar, Utsman, Ali. Tokoh-tokoh sahabat yang luar biasa. Manusia-manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Yang paling aku takutkan kepada kalian syirik ini. Hati-hati kalian. Nah, Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, Al-Syeikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh dalam kitab Fathul Majid berkata, فَإِذَا كَانَ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ مَخُوفًا عَلَىٰ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ, maka jika kesyirikan kecil ini ditakutkan, Nabi takutkan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad, ma'a kamali ilmihi, padahal mereka para sahabat ini sempurna ilmunya, sempurna. Kalau masalah ilmu, luar biasa ilmunya mereka, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama, luar biasa mereka ilmunya, sempurna ilmu mereka. Wa quwwati imanihim, dan mereka paling kuat imannya, hebat iman mereka, kuat iman mereka. Nah, kalau mereka saja, kata beliau, jika kesyirikan kecil ditakutkan kepada mereka, padahal ilmu mereka sempurna, iman mereka kuat, fa kaifa la yakhafuhu, maka bagaimana orang-orang man huwa dunahu, yang lebih rendah derajatnya daripada mereka, tidak takut? Bagaimana bisa? Man huwa dunahum fil ilmi wal iman bi baratib. Bagaimana orang-orang yang lebih rendah derajatnya, sangat jauh rendahnya derajat imannya, derajat ilmunya daripada mereka, bagaimana mereka tidak takut dari syirik kecil ini, apalagi syirik besar? Ini kata beliau. Kalau seperti mereka saja kena ditakutkan, padahal mereka luar biasa imannya, luar biasa ketakwaannya, luar biasa ilmunya, seperti yang kita sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang seperti itu ditakutkan oleh Nabi, bagaimana dengan kita, jemaah sekalian? Nah, dan tidaklah Nabi takutkan riya ini, syirik kecil ini kepada para sahabat, kecuali karena memang riya ini sangat mudah terjadi. Ya kan begitu? Kenapa Nabi sangat takut kepada para sahabat? Karena memang riya itu, jamaah sekalian, adalah sesuatu yang sangat mudah terjadi. Kenapa? Kenapa demikian? Karena riya itu apa? Apa itu riya? Riya itu apa? Baik, riya itu, saya terangkan sedikit. Riya itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, riya itu, ini keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin dalam Al-Qawl Al-Mufid, kata beliau, Ayya'budallaha, dia itu beribadah kepada Allah. Perhatikan, ibadahnya kemana ini? Ibadahnya kepada Allah. Ya, ibadahnya kepada Allah. Tetapi apa? Liyarahun nas. Tetapi ketika dia melakukan ibadah kepada Allah, dia ingin agar manusia melihatnya. Dia ingin agar manusia melihat apa yang dia lakukan. Fayahmaduhu, fayambahuhu ala kaunihi abida. Maka akhirnya manusia memujinya dan mengatakan bahwa dia itu ahli ibadah. Itulah riya. Walaysa yuridu anna al-ibadata lillah. Riya itu bukan dia menginginkan ketika dia beribadah, bukan dia menginginkan bahwa ibadahnya itu manusia, enggak. Untuk Allah itu ibadah. Ya. Li'annahu law arada dzalika lakana syirkan akbar. Kenapa? Kalau seandainya yang dia inginkan, ya, dia menginginkan agar ibadah itu untuk manusia, ini syirik apa namanya? Syirik besar. Ini masalah faedah ini, ya. Faedah. Perhatikan kesimpulan faedah dari beliau bahwa syirik kecil itu apa? Riya itu adalah dia beribadah. Ibadahnya ini diserahkan untuk siapa? Untuk Allah ibadahnya. Untuk Allah. Hanya saja ketika dia melakukan ibadah itu untuk Allah, orang sholat misalnya. Orang sholat itu kalau mau riya, kira-kira sholatnya untuk siapa? Pasti sholatnya untuk Allah. Tidak mungkin sholatnya di kuburan. Tetapi apa? Ketika dia mengerjakan sholat tadi, ada keinginan untuk dilihat, untuk dipuji, dikatakan ahli ibadah, ahli sholat dia. Tapi apakah ibadahnya diserahkan untuk Allah? Untuk selain Allah? Tidak, untuk Allah. Kenapa? Karena kalau ibadah itu sendiri diserahkan untuk selain Allah, maka itu syirik, syirik besar namanya. Faham ya? Nah. Baik. Kalau misalnya ada orang datang ke kuburan bawa sembelihan, ya, diniatkan untuk penghuni kuburan, ya, supaya kalau saya sembelih di sini lancar dan rezeki atau bisa dapat jodoh atau apa saja yang dia niatkan, yang jelas dia bawa sembelihan itu ke kuburan, dia sembelih di situ. Nah, ini apa namanya? Riya atau syirik besar? Syirik besar. Tidak ada orang yang mau riya di situ. Tidak ada. Ya? Tidak ada yang mau riya di situ. Nah ini gambarannya ya. Jadi kalau ibadah itu, jenis ibadah itu diserahkan, diberikan untuk selain Allah, itu syirik besar. Seperti sembelihan tadi. Sembelihan itu kan ibadah. Nah ketika sembelihan itu diberikan untuk kuburan, itulah syirik besar. Ada pun syirik kecil, riya ini, ibadahnya untuk Allah. Sholatnya untuk Allah, tidak sholat di kuburan, enggak. Sholat di masjid. Tetapi apa? Ada keinginan untuk dilihat. Itulah riya. Itulah syirik, syirik kecil. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Inilah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kepada para sahabat. Kenapa Nabi sangat takutkan? Kenapa bisa? Karena tabiat manusia, tabiat kita itu, jiwa kita itu senangnya apa? Senang dipuji. Itulah tabiat manusia. Setiap manusia punya tabiat senang untuk dipuji. Pasti begitu. Iya atau tidak? Pasti begitu. Itulah tabiat kita, senang dipuji. Senang dikatakan, wah hebat, mantap, senang begitu kita. Nah, sehingga untuk terjatuh dalam kesyirikan ini sangat mudah. Mudah sekali. Kenapa? Karena memang tabiat kita itu senang untuk dipuji. Nah, beda dengan kesyirikan besar. Kalau kesyirikan besar, gampang bagi kita untuk menghindar. Kenapa? Menghabiskan biaya saja beli kambing. Kan begitu. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Tidak sesuai dengan keinginan. Iya. Semua manusia sifatnya apa? Kikir. Itu asalnya manusia kikir. Nah, kalau datang lagi ke Sayyusuf, bawa kambing, habis lagi harta kita. Belum tentu juga dapat jodoh. Nah. Ya begitu. Nah. Tapi kalau syirik kecil ini gampang terjadinya, gampang sekali. Kenapa? Karena memang dia disenangi oleh jiwa, disuka. Semua manusia punya sifat seperti itu, senang dipuji. Senang dipuji, iya atau tidak? Pasti begitu. Tidak suka dicela. Iya kan? Tidak suka dicela sedang dipuji. Nah, sedang dipuji. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada para sahabat. Ya, jangan sampai mereka terjatuh dalam kesyirikan kecil itu riya. Riya ikhwani fillah jazakumullah adalah penyakit yang berbahaya. Nah, adalah penyakit yang berbahaya. Ya. Tapi maka kita sebagai seorang yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ketakwaan, lebih harus berhati-hati. Ya. Sahabat itu jamaah sekalian, sahabat Rasulullah itu, ya, mereka itu adalah sosok-sosok manusia yang paling takut terjatuh dalam pelanggaran. Apalagi kalau pelanggaran yang sifatnya mengeluarkan dari agama, oh sangat takut mereka. Pelanggaran yang mengeluarkan dari agama, mereka sangat takut di situ. Itulah para sahabat. Baik. Nah, seorang yang bernama Ibnu Abi Mulaika berkata, "Adraktu 30 min ashabi Muhammad." Kata Ibnu Abi Mulaika, sahabat tabi'in, aku berjumpa dengan sahabat sekitar 30 orang. Sekitar 30 sahabat yang saya jumpai, kulluhum yakhafuna ala nafsihim an-nifaq. Semuanya mengkhawatirkan, menakutkan, yang mereka semuanya merasa takut dirinya jatuh dalam kemunafikan. Semuanya merasa takut terjatuh dalam apa? Kemunafikan. 30 sahabat saya jumpai. 30 sahabat yang saya jumpai, semuanya saya lihat merasa takut terjatuh dalam kemunafikan. Nah, kemunafikan itu adalah perkara yang bisa mengeluarkan dari agama, sejenis dengan kesyirikan. Nah, bahkan Umar ibn al-Khattab, Umar sahabat Nabi, Umar yang sudah dijamin masuk syurga, jamaah sekalian, sudah dijamin masuk syurga beliau, ya, sudah dapat jaminan, sudah tahu dapat jaminan. Tetapi ketika sampai berita bahwa Nabi memberitahukan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, jadi Nabi itu sampai memberitahukan nama-namanya, membocorkan nama-namanya. Nabi tahu itu orang munafik ini. Nabi tahu itu, tapi Nabi tidak sebarkan. Nabi hanya sampaikan kepada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah. Diistimewakan Hudzaifah. Hanya dia yang diberitahu oleh Nabi, ini orangnya munafik, ini orangnya munafik, ini orangnya munafik. Yang kemudian dikenallah Hudzaifah bin Yaman dengan sahibus sir, sahabat yang mengetahui rahasia. Rahasia nama-nama orang-orang munafik. Nah, ketika Umar ibn al-Khattab mengetahui bahwa Nabi membocorkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, maka Umar datang takut. Umar datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, "Ansyuruka Allah." Aku bersumpah atas nama Allah. Ya. Aku bersumpah atas nama Allah. Jadi, kalau seseorang bersumpah atas nama Allah, ya, minta sesuatu harus diberi itu. Tidak boleh tidak. Cerdas di sini Umar. Ya pasti minta ingin sesuatu kepada Hudzaifah, bersumpah dulu. Aku bersumpah atas nama Allah. Ya. Apa katanya? Hal sammani laka Rasulullah ma'man samma minal munafiqin. Apakah Rasulullah menyebutkan nama saya kepadamu bersama deretan orang-orang munafik? Apakah Rasulullah menyebutkan nama saya di situ termasuk orang-orang munafik? Coba lihat. Padahal Umar sudah tahu bahwa Rasulullah sudah menjamin dari surga. Tetapi merasa takut. Jangan sampai saya juga masuk nama saya di situ. Takut beliau. Datang kepada Hudzaifah dan bersumpah. Wahai Hudzaifah, ansyuduka billah. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan nama saya bersama deretan nama-nama orang-orang munafik? Apa kata Hudzaifah? La, tidak. tidak ada namamu. Wala uzakki ba'daka ahada. Dan kata Hudzaifah, saya tidak merekomendasi setelahmu seseorang pun. Saya tidak merekomendasi seseorang pun setelah kamu. Artinya kamu lah yang paling terbaik dalam pandangan beliau. Tidak ada yang lebih saya rekomendasi terbaik daripada kamu. Ini persaksian dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala. Seperti itulah jemaah sekalian, bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang merasa takut dari na'am penyimpangan, terutama dalam kesyirikan. Maka di sini jemaah sekalian, ikhwani fiddin wal akhawati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjatuh dalam kesyirikan kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Nah, riya ini jemaah sekalian, hati-hati dari penyakit riya ini. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, bahwa tabiat kita itu suka dipuji. Itulah tabiat kita. Maka untuk terjatuh dalam kesyirikan ini sangat gampang. Sangat gampang, hati-hati. Dan ingat jemaah sekalian, bahwa riya ini adalah merupakan ciri orang munafik. Riya itu adalah merupakan ciri khas, tanda khas orang munafik itu. Bukan berarti ketika ada orang riya munafik, tidak. Tetapi riya itu merupakan ciri-cirinya, tanda-tandanya, alamat-alamatnya orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إلا المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal mereka sendiri yang menipu dirinya. Bukan Allah yang ditipu, tapi menipu diri sendiri. وإذا قاموا إلى الصلاة, jika mereka berdiri salat, itu orang munafik. Jika mereka berdiri melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas, yura'u lan-nas. Kalau mereka salat, selalu mau dilihat manusia saja. Selalu mau dipuji oleh manusia. Itulah orang munafik jemaah sekalian. Baik. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Ma'un yang masyhur, ya, fawailul lil musalli, celaka orang yang sholat, celaka orang yang siapa? Yang sholat, loh, celaka orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang ketika sholat lalai ketika sholat. Nah, lalai di sini, ya, ditafsirkan oleh para ulama. Nah, pertama, ketika dia sholat selalu mengakhirkan waktu. Kemudian ketika sholat, cepat cara sholatnya. Terlalu Allah. Itulah yang dimaksud. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'unannas, dan mereka orang-orang yang selalu mau dilihat oleh manusia. Riya yang dimaksud di sini. Nah, riya jemaah sekalian. Baik, maka hati-hati dari perkara ini. Nah, dan siapa yang ketika beramal ya, selalu mau lihat, selalu mau didengar, selalu mau dipuji, hati-hati dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata Rasulullah, man sama'a an-nas bi'amalihi sama'a Allah bihi masami' an-nas. Kata Rasulullah, man sama'a an-nas bi'amalihi, siapa yang ketika dia beramal selalu mau didengar oleh manusia. Sama' selalu. Selalu mau apa? Kalau beramal selalu mau apa? Selalu mau dilihat, selalu mau didengar. Ya. Nah, bersedekah selalu mau dilihat. Selalu mau diumumkan. Selalu mau didengar namanya disebut. Nah, ini hati-hati. Apa saja amalan yang ketika dia beramal sama an-nas, dia selalu ingin memperdengarkan kepada manusia amalannya, mengumumkan kepada manusia apa yang dia lakukan. Maka apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sama Allahu bihi masami'a khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperdengarkan, akan memperdengarkan kepada pendengarannya makhluk tentang aib-aibnya. Lihat, jadi kalau ada orang yang suka seperti itu, maka hati-hati, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya dan memperdengarkan itu kepada manusia. Hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala wasaggarahu wa haqqarahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dia suatu saat dan akan menghinakannya. Jadi itu ciri-ciri, tanda-tanda orang yang suka riya, senang selalu ketika dia beramal, selalu mau didengar, selalu mau dilihat, maka suatu saat Allah akan membongkar aibnya. Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya ke pendengarannya makhluk, dan Allah akan suatu saat menghinakannya dan merendahkannya. Itu pasti terjadi, dan itu kenyataan jamaah sekalian. Nah, sebaliknya orang yang selalu beramal ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimuliakan, mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah azzakumullah, pada hari kiamat, pada hari kiamat itu, nah, terangkan dalam hadis juga, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis sahih juga, sahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, akan berkata, idza jaza, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan balasan amalannya manusia. Jadi pada hari kiamat ketika Allah telah memberikan balasannya kepada manusia, maka Allah berkata pada saat itu, berkata kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu." Ya. "Idhabu ila alladziina kuntum tura'uunahum fid dunya hal tajiduuna 'indahum jazaa'." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang suka riya di dunia. Jadi ketika manusia sudah diberikan amalannya, dibalas mereka, ya, karena mereka meminta balasan dari Allah, diberi oleh Allah. Adapun mereka yang riya, apa kata Allah? Kalian yang riya, pergilah kalian kepada orang yang kalian ingin dilihat oleh mereka. Pergilah ke situ. Minta balasanmu dari ini, minta. Pergi kamu kepada mereka. Kamu di dunia dulu suka mau dilihat oleh mertua, pergi ke mertua, meminta kepada mertuamu itu. Kamu dulu suka dilihat sama apa, temanmu atau kerabatmu atau keluargamu, sekarang pada hari kiamat pergi kamu sama dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal tadiduna indahum jazaa, apakah mereka akan mendapatkan balasan? Tidak, tidak ada balasan. Zalim jamaah sekalian. Baik, bahkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang riya ketika beramal, orang yang riya ketika beramal bukan hanya tidak mendapatkan balasan kebaikan, tetapi justru sebaliknya mendapatkan balasan neraka. Jadi orang yang riya, nah, ya, bukan hanya tidak dapat pahala, tetapi justru sebaliknya mendapatkan neraka. Ingat hadis yang sering kita dengarkan, hadis yang selalu kita na'am dengar dari ustaz-ustaz kita, tentang tiga orang, ya, tiga jenis manusia, awwalu man tusa'aru bihi finnar, tiga jenis manusia yang pertama kali dikobarkan api neraka dan dilempar ke dalamnya, yang pertama kali, pertama kali jenis manusia yang dikobarkan api neraka kemudian dilemparkan ke dalamnya. Antum sering dengar insyaallah tiga jenis manusia yang mereka tidak melakukan maksiat, tidak dilempar ke dalam neraka, tidak melakukan dosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh. Apa yang mereka lakukan? Ya, bersedekah, rajin bersedekah, menuntut ilmu agama, masya Allah, belajar ilmu agama, rajin bersedekah, berjihad jalan Allah sampai mati dengan harta dan nyawanya habis. Rajin bersedekah, setiap ada bangunan yang butuh bantuan pasti ada di situ bersedekah. Tapi apa? Di akhirat kata Nabi, awwalu man tusa'aru bihi finnar. Mereka adalah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Semuanya beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya beramal karena ingin mendapatkan pujian-pujian manusia. Maka hati-hati dari perkara ini jemaah sekalian, bahwa perkara ini adalah perkara yang berbahaya dan dia adalah merupakan syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Kalau dia syirik kecil, berarti bisa masuk dalam ayat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha. Baik. Dan terakhir jemaah sekalian, terakhir kita tutup tentang riya ini. Orang yang beramal karena riya dia beramal. Tapi apakah amalannya tidak diterima? Paham ya? Ketika dia beramal, tiba-tiba muncul riya. Muncul riya-nya ketika beramal. Nah, apakah amalan ini tidak diterima oleh Allah? Baik. Di sini ada fawaid, fa'ilah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, yang pertama, ayyakuna riya'u fi asli ibadah. Kalau riya'nya itu muncul pada awal ibadah, pada asal ibadahnya, pada awalnya, ya. Apa maksudnya pada awalnya? Jadi memang ketika dia mau beramal, memang riya' awalnya. Ya. Tidak biasa sholat, tidak biasa bersedekah, tidak biasa sedekah. Tapi begitu ada sesuatu yang dia ingin dipuji, maka langsung bersedekah. Maka pada awalnya dia sudah riya. Paham ya? Nah, kalau seperti ini, pada awal dia sudah riya, fahada amaluhu batil mardud. Maka ini amalannya batil dan tertolak, tidak ada pahalanya. Tertolak itu amalan. Pada awalnya memang sudah riya. Yang kedua, ayyakuna riya'u tari'an 'alal ibadah. Riya'nya itu muncul pada saat beribadah. Datang pada saat beribadah. Jadi pada awalnya ikhlas, iya kan? Pada awalnya apa? Ikhlas karena Allah. Ketika sementara beramal, tiba-tiba muncul riya. Faham di sini ya? Pada awalnya rajin baca Quran, memang baca Quran rajin ya, pada awalnya ikhlas karena Allah. Nah, ketika dia sementara baca Quran, ya ada yang melihat baca Quran, akhirnya apa, dia semakin terbagus bacaannya atau semakin, pokoknya begitulah ya. Nah, pada pertengahan beramal tiba-tiba muncul riaknya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang seperti ini? Apakah amalannya itu ditolak oleh Allah atau tetap diterima? Kata beliau, yang seperti ini terbagi dua. Terbagi dua. Ayyudafi'ahu fahada la yadurruhu. Ketika muncul pertengahan beramal, dia berusaha melawan. Muncul, berusaha dia tepis, berusaha dia hilangkan. Soalnya, maka yang seperti ini tidak berbahaya, tidak mengapa, tidak berpengaruh. Ya, ketika misalnya dia pada awal berangkat sudah membawa sedekahnya, ikhlas karena Allah, saya akan menyumbang. Tapi ketika dia melihat, wah, banyak orang ini. Ah, kalau saya bisa di, pokoknya muncullah perasaannya. Maka tapi dia lawan. Ah, ini tidak bermanfaat pada hari kiamat kalau saya mengharapkan pujian manusia. Tidak ada gunanya sedekah kalau saya mengharapkan pujian manusia, rugi saya. Hanya dia berusaha, dia lawan, akhirnya berhasil. Dia beri. Ah, ini namanya apa? Dia berusaha, dia lawan. Maka yang seperti ini tidak berbahaya, itu tidak mengapa, itu riaknya tadi. Kenapa dia bisa lawan. Yang kedua, ayyastarsila ma'ahu, dia biarkan. Ketika muncul itu dia biarkan. Ya, dia tidak berusaha, dia lawan. Tapi justru dia, ah, memang kesempatan ini sudah, banyak sudah orang. Ya. Dia biarkan, dia tidak lawan, maka yang seperti ini batil. Ini yang batil. Awalnya riya, awalnya ikhlas, pada pertengahan beramal muncul riya, dan dia tidak berusaha menghilangkan itu, tapi dia justru apa? Justru semakin larut dalam riya-nya, maka inilah yang apa? Yang tidak bermanfaat amalan itu, rusak amalan itu. Bisa difaham ya? Baik, itu keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Masih ada dua hadis ya. Insyaallah taala dua hadis ini akan kita selesaikan. Kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Afwan, saya punya teman ikhwah, dia sudah kenal dakwah Ahlus Sunnah sudah lama, tetapi dia sering terjatuh dalam dosa besar. Kami sebagai ikhwah sering menasihatinya, tetapi dia tidak pernah mau menerima nasihat, walaupun nasihat itu dengan memakai dalil sekalipun. Pertanyaannya, apakah kami berlepas diri dan meninggalkannya dan menyerahkan keadaannya kepada Allah? Baik, seorang ikhwah yang terjatuh dalam dosa besar, maka kewajiban kita pertama adalah menasihati dia tentunya, menasihatinya dengan hikmah, dengan baik. Baik, kalau kita sudah menasihati dengan tepat, dengan hikmah, dengan dalil-dalil yang ada, dan dia belum meninggalkan maksiatnya, berarti belum dapat hidayah dari Allah, belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik, tugas kita hanyalah memberikan nasihat, adapun dia mau berubah atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini jawab ikhwah sekalian, setelah kita menasihati dia, nah, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, bukan berlepas diri ya. Bukan berlepas diri, tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan. Bukan berlepas diri dan meninggal, enggak. Tetap mendekati dia, baik mengambil hatinya dan mendoakan dia, karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mudah-mudahan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memalingkan hati saudara kita kepada jalan yang benar. Dan di sini jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Tapi kalau yang ditinggalkan yang dimaksud adalah kalau dia melakukan maksiat misalnya, dia peminum misalnya, duduk di sini, tidak, bukan. Jangan ditinggalkan kalau seperti itu ya. Tapi maksudnya jangan ditinggalkan di sini, jangan berhenti menasehatinya, apalagi sampai tidak pernah ditemui lagi, tidak seperti itu ya. Tapi tetap ditemui dan terus-menerus dinasehati. Baik. Ustaz, saya mau tanya. Saya punya tetangga, dia mempunyai pemahaman tidak mau sholat bersama para pelaku bid'ah, atau mereka orang-orang yang masih tergolong awam. Dia pun mengkafirkan orang-orang tersebut. Mohon penjelasan tentang hal ini, Ustaz. Baik. Pertama, pemahaman tidak mau sholat bersama para pelaku bid'ah. Jadi tidak mau sholat bersama pelaku bid'ah. Ini pemahaman sesat, ya, pemahaman yang keliru, pemahaman menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kecuali kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, bid'ah yang mengeluarkan dari agama, ya. Baik. Tapi kalau bid'ahnya Pak Barasanji, ya misalnya bid'ah sulit, ya, atau pembaca-baca, atau bid'ah-bid'ah yang lain, Pak, suka baca yasinat, itu bid'ah yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, maka tetap kita harus sholat di belakangnya, tetap dibolehkan sholat di belakang para ahlul bid'ah. Ya, para ahlul bid'ah. Bahkan Imam Ahmad berkata, siapa yang berkeyakinan tidak boleh sholat di belakang ahlul bid'ah, maka dia mubtadi. Dia itu yang ahlul bid'ah. Paham ya? Imam Ahmad berkata, siapa yang tidak mau sholat di belakangnya ahlul bid'ah, maka dia itu ahlul bid'ah. Paham di sini? Kenapa? Karena tidak ada sahabat, tidak ada ulama, tidak ada asar, tidak ada tuntunan dalam agama kita, tidak boleh sholat. Ya, bahkan Nabi berkata, sallu ma'ahum, sholat bersama mereka. Fa'in asabakum falakum walahu. Kalau seandainya imamnya itu benar, bagus, maka dia dapat pahala kamu juga. Wa in akhta'u, kalau mereka salah, falakum wa alaihi, kamu dapat kebaikan, dia dapat dosa. Jelas ya. Baik, maka kita tetap harus sholat di belakangnya. Baik, para pelaku bid'ah. Ya, para pelaku bid'ah. Baik, ini pertanyaannya pelaku bid'ah, belum ahlu bid'ah ya. Ya, belum ahlu bid'ah, pelaku bid'ah. Beda pelaku bid'ah dengan ahlu bid'ah. Kalau pelakunya itu masih mending, tapi kalau ahlu bid'ah itu bahaya. Sedangkan Imam Ahmad saja berkata, sholat di belakang ahlu bid'ah, siapa yang mengatakan atau tidak mau sholat di belakang ahlu bid'ah, maka dia ahlu bid'ah. Ini baru pelakunya ini. Nah, belum menjadi ahlinya. Baru pelaku saja. Baik, maka dinasihati teman ini bahwa itu tidak benar dan itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap dibolehkan sholat di belakangnya para mubtadi selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari agama. Baik, tetapi kalau ada yang lebih baik, ya misalnya ada yang bukan ahlu bid'ah, maka tentunya itu lebih bagus. Kita sholat di belakangnya. Tetapi kalau tidak ada masjid, saya masjid kita dekat, jauh di tempat saya yang masjid sunnah, tidak apa-apa kita sholat dekat rumah. Walaupun dia imamnya ahlu bid'ah. Baik. Apalagi kalau masih awam, bukan ahlu bid'ah juga, memang orang awam. Nah, maka lebih-lebih lagi tidak apa-apa. Nah, ini lebih parah lagi. Dia pun mengkafirkan orang-orang tersebut. Na'udzubillah. Baik. Kalau dia sampai mengkafirkan, ini bahaya ya. Ini bisa terjatuh dalam pemahaman khawari, takfiri. Baik, maka dinasihati saja, disuruh belajar. Ya, disuruh banyak belajar, diajak untuk taklim ke ustad-ustad yang senior, yang ustad-ustad yang sudah lama dalam dakwah, diajak ke sana untuk belajar. Jangan diajak ke saya, kalian seperti ini, bahaya ini. Baik. Diajak kepada ustad-ustad yang senior ya, diajak ke Ustad Khidir, Ustad Dulkarnain, atau ustad yang lainnya. Baik. Oh ya, tambahan Ustaz katanya. Karena pemahaman orang ini, sehingga dia secara sengaja datang terlambat ke masjid. Na'udzubillah. Yaitu di saat sholat telah berakhir dengan tujuan agar tidak sholat berjamaah dengan orang-orang dikatakan kafir olehnya. Nah, ini betul. Nah, ini bahaya musibah kejahilan ya. Nah, musibah kejahilan. Kalau dia sudah mengatakan kafir, tidak boleh sholat lagi di belakangnya. Ya, kalau dia sudah mengkafirkan orang, tidak boleh sholat di belakang orang kafir. Ya kan begitu. Kenapa lagi harus datang-datang capek-capek, menunggu-nunggu lagi berakhir? Tapi, nah, berarti mungkin masih ragu-ragu orang ini ya, kafir atau tidak ini? Jangan kafir atau tidak. Mungkin tidak, mungkin kafir. Nah, sudahlah. Baik, ada pernah dengar bahwa orang yang tidak sholat, seorang muslim yang tidak sholat, tidak boleh dimakan sembelihannya. Dan bahkan jika ia bergaul dengan istrinya, sama halnya dengan berzina. Karena ia tidak sholat. Mohon penjelasannya. Syukran. Baik. Ya, ini bagi orang yang berpendapat bahwa kafir. Ya. Karena orang yang meninggalkan sholat itu diperselisihkan. Apakah kafir atau tidak? Ya. Kalau meninggalkan sholat karena tidak meyakini wajibnya, jelas sepakat kafir. Tapi kalau ada orang yang yakin wajib tapi malas. Malas dia. Apalagi kalau subuh dibangunkan, bangun. Ah, malas. Nah, apakah yang seperti ini kafir? Meninggalkan sholat karena malas? Nah, ini ada khilaf. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir. Dan ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Karena ada ulama yang mengatakan kafir. Bahkan banyak ulama, bukan sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Syakir. Bahwa para sahabat itu tidak melihat ada suatu amalan. Kalau ditinggalkan bisa menjadi kafir kecuali sholat. Jadi para sahabat, kata Abdullah bin Syakir, para sahabat tidak ada suatu amalan yang mereka lihat. Kalau ditinggalkan bisa menjadi kafir kecuali sholat. Kecuali sholat. Jadi ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi kalau, dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Utsaimin juga termasuk ulama ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin termasuk ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Dengan beberapa dalil, banyak dalil ya dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ya, ada dalam hadis. Dalam hadis itu yang jelas adalah hadis hadis Jabir Ibnu Abdullah, riwayat Muslim, kata Rasulullah, "Al-ahdul ladzi bainal muslim wa bainal kafir as-shalah." Perbedaan antara seorang muslim dengan kafir itu salat. Itu yang membedakan. Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Buraidah, kata Rasulullah, "Faman tarakaha," siapa yang meninggalkan, kata Nabi, siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, dia telah kafir. Itu nasnya jelas. Ya, nasnya hadisnya jelas, siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Itu hadis Rasulullah dan sahih hadisnya. Dan ini yang dipegangi oleh kebanyakan ulama mengkafirkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak kafir. Sebagian ulama mengatakan tidak kafir, tapi dia jatuh dalam dosa besar. Dan mereka mentakwil ya hadis-hadis yang ada. Seperti hadis tadi, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Kata mereka, kafir yang dimaksud di sini bukan kafir besar. Kafir yang dimaksud adalah kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena mereka berdalilkan dengan firman Allah, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi," sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, "wa yaghfiru ma duna dzalika," dan Allah mengampuni selain syirik. Orang meninggalkan salat dosa syirik atau tidak? Hah? Meninggalkan salat syirik atau tidak? Bukan, dosa besar. Maka ada ampunan, kan begitu. Kalau orang yang kafir tidak ada ampunannya. Ya, sementara Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dari syirik. Berarti kalau Allah ampuni berarti tidak kafir. Dan termasuk ya dosa besar yang diampuni oleh Allah adalah sholat, karena sholat itu bukan syirik. Meninggalkan sholat bukan syirik, itu dalilnya. Walhasil jemaah sekalian, nah ada khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam bishawab. Nah, perkara ini tidak jangan kita terlalu anu ya, apalagi bukan orang awam ya, tidak apa tinggalkan sholat kafir dia. Nah, kecuali kalau dengan maksud untuk menakut-nakuti mereka supaya mereka tidak bergampangan dengan sholat, boleh saja ya, tetapi jangan kita memastikan, artinya jangan kita dihadapan awam itu pendapat yang benar kafir. Nah, kecuali kalau dia betul-betul yakin tidak ada masalah dengan ilmunya. Baik, maka kalau dia berpendapat dia kafir, maka jelas tidak boleh dimakan sembelihannya. Paham ya? Karena tidak boleh makan sembelihan orang kafir kecuali ahlul kitab. Sementara dia bukan ahlul kitab, dia muslim yang meninggalkan apa? Meninggalkan sholat. Nah, maka kalau dia kafir berarti berlaku hukum-hukum kafir kepadanya. Tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikubur di pekuburannya kaum muslimin, dikubur di situ, kuburan Cina di situ kan, di situ kuburannya, ya, karena kafir dia. Baik, tapi kalau kita mengatakan tidak kafir, maka berlaku hukum-hukum saudara sesama muslim. Wallahu'alam, itu kembali kepada pendapat yang benar, yang mana dia kuatkan pendapatnya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.